Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sing diarani ma'rifat itu dia akan bangkit atas nama Allah. Misalnya ke urip loro terus apa-apa ora iso. Ya apa-apa ora iso dadekno barokah. Mereka termasuk maksiat ya ora iso, nglakoni barang sing madharat ning agamamu ya ora iso. Misalnya ngaten nggih nyuwun sewu ya, semoga kita ndak ngalam. Misalnya ana wong ora iso mlaku lumpuh. Sebenarnya saat lumpuh itu ya dia bener gak iso jumatan, gak iso jamaah ning masjid. Tapi kan yo iso teko ning niklab ning tempat-tempat maksiat. Dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh sebenarnya bukan sekedar tidak bisa jumatan dan nekani pengajian, tapi kan yo ora iso nekani nggon apa mak. Dia bangkit lagi atas nama Allah. Iso ibadatul qalbi, iso ridho be qada. Akhirnya dia punya survive tetap bangkit. Survive mergo napa as-sahu napa bila. Kok sing rumat nggih ngoten. Sing rumat ketika memberi itu bukan atas nama sikit ditulur ngel-ngelo wong lumpung repot no wong enggak. Aku di sarana amal napa aku duwe sarana. Jadi dulur ngono mbok biayai mbok rumat. Sing rumat nganggep iku sarana amal, sing lumpuh iku nganggep sarana sabar. Iku jenenge sahu billah. Semuanya bangkit atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kula niku gadah cerita unik. Ada tetangga saya itu orang awam, tapi nangis pas kula nyambut pidato. Kula niku sering kadang ngelepas jenazah. Saya itu jarang pidato, hampir enggak pernah, tapi kalau ngelepas jenazah sering. Asal saya di rumah itu sering saya. Itu ibunya lah sakit itu 10 tahun. Oh, sudah habis banyak terus mati juga gitu. Kalau pas nyambut ngomongnya, buat sekali-kali kalau suwon jenengan nganggi bahasa nih pengiran, bahasa nih aku. Jenengnya dia ngurmat ibu itu ibadah, biaya ibu itu ibadah. Alhamdulillah harta kita barokah buat biaya ibu. Tapi selalu kita ini pakai bahasa orang kapitalis. Dunia pun tak gue ngurmat ibu, waktu pun tak gue ngurmat ibu. Ini bahasa kapitalis, sehingga kesannya kita ini rugi, harta kita entek gue ngurmat ibu, harta kita entek gue ngurmat ibu. Ini bahasa kapitalis. Dan semua agama itu menjadi salah karena salah bahasa. India ila asmaun sama itu muhaan salah bahasa. Loh gue corong rasa soleh, kode aku juga duit tak kenal. Tapi gue syaratnya gitu soleh. Kok tak suambut? Tak ambung badukmu, itu yang bawa sangungku tak akhirnya. Jumlah bawa gaungku yang malah maturah. Asal gue jamin, ayo teko, jamin tapi. Tapi kan kok potongannya gue, aku soleh aku potongannya, potong. Aki kote raro. Karena cara pandang, orang itu hidup itu cara pandang. Itu saya tadi Zainal Abidin saking soleh itu masyhur beliau ketika wafat itu ketika dimandikan jenazahnya itu di pundaknya itu ada bekas-bekas dia sering mikul, ya mikul. Padahal dia tidak manol, tidak hamal. Ternyata apa? Fuqara ahli Madinah ketika beliau kapundut itu kehilangan sesuatu. Yaitu biasanya ono beras orang memiliki beras neng tiap bulan ono ini ke orang saking kepinginnya beliau ngamal sir sambat nggak ada yang tahu. Tahunya ketika beliau kapundut itu wong-wong Madinah sefakir itu sambat gak ono subsidi beras neng lawang tiap pagi. Terus jenazahnya beliau itu penuh dengan apa? Bekas apa? Ngangkat karung. Itu saya tak lihat jenazah lagi. Iku nak ono wong jaluk selain dia ini ibadah siri tadi nak ono wong jaluk ini marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah ila akhirah mas. Itu cara pandang. Lu kalau yang rasanya kan kulon juga ada ibu di rumah, kulon di rumah santri. Tapi saya tidak pernah melihat itu entah ono duit pun dari tadi dirubah cara pandang kita. Misalnya kayak ngaji seperti ini. Aduh, wah yang melaku kok ono ngaji. Berarti kamu ngaji itu problem. Mesti ini waktu ku sing nganggur umur puluhan tahun Gusti iki ono momen ngaji. Itu makanya orang salah itu pasti salah cara pandang. Makanya disebut India illa asmaum sama itu kan. Tapi nanti kalah ambil bojo kan salah mbak Arani Garo si Gari Jiwo. Kok dur temen pangkatnya. Akhirnya ambil bojo kok dikis si Gari. Ono sing terlalu nyepel ana bojo wong wingking wong piye maksudnya kepala. Aneh-aneh weh. Nak bahasa Arab darani bojo ku jauh-jauh pasangan berhubung ke lanang ya pasangane. Itu, tadi sederhana cara bahasa Arab itu bojo itu zaud. Zaud mana nih? Pasangan. Rupi lanang ya pasangannya. Mau coba gak? Garbo. Dari si garbo, aku udah mati nebal. Udah kelang, tanpa kamu udah bisa hidup. Wah, ngenyak pengeran. Saya ngurip itu pengeran. Kedeman kok ngurip. Malah nih paningnya lorong ribu. Alhamdulillah, wong sing ngurip uripe lorong. Pakuan kok ngurip. Uji makhluk kok nganti ngurip. Udah ada momennya sing pacaran-pacaran. gak bisa hidup tanpa kamu, mati tenan kecelakaan lu aneh-aneh. Rausa urip ngono, rausa. Darani bojomu wis pokoke jujur. Bojomu darani ge jujur, ge darani bojomu jujur. Wis ngono ae. Lan bojo kula niku kok kecelok wong alih. Bojo kula ora tau bangga. Mergo alasane lha jenenge ora bangga mek kula iso doa. Nenek nuntut kula kon koyo umume kiai, maksudnya umume kiai kan wedi bojo. Tapi kon wedi aku ya ora iso. Dan aku sayang-sayang, kalau sayang banget bujuk. Tapi nak kon hormat mboten saged. Tapi dene rata wajib hormat kula, kira usah hormat aku. Podho-podho di dunia dewe biasa. Kon gada TV di kali, gada nopo-nopo kali, mergo selerane beda. Mesti di dunia dewe. Istri kula ya gada kultur ning Jawa Timur, kula gada kultur Gus Jawa Tengah gitu kan. Gitu. Tapi ya baik-baik saja. Mencoba kulo itu skb, kulo bersani pangeran. Mulanya juga masalah bahasa. Misalnya mati, gue kan harus aji seneng kaji aku skb. Gua ya nih dong soleh. Coba dimati. Iku kampungan. Gue iku soleh, mesti mesti berjalan sampai panjang. Soleh mesti perjalanan panjang enggak? Enggak. Potensimu soben kan ya masih ya. Kok soben tadi kimi masih ya? Ada soben. Mestinya kematian kamu anggap hal yang menyenangkan. PIB itu pengganti maksiat paling efektif itu. Pengganti maksiat terbaik itu kematian. Lama-lama ini Kanjeng Nabi nak anggap mati, aku nak ngajari mati, aku cek anda yang mulai Rasulullah ini pinter tenang. Mulai aku lalu yakin, mulai Nabi ini sifati dirinya. Uti itu jawami al-galin. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Tapi tentu sinkron ya umatnya yang terbaik. Maksudnya terbaik itu lama orang kudu kula pokoknya ulama. Tapi roh itu ya melok ulama, orang yang ngaku dewe. Nabi itu kalau ngendikan gini, dan karena beliau itu orang yang usul, selalu usul sama Allah. Nah ngendikan itu gak pernah gak nyebut Allah, itu bedanya Nabi sama anda. Kalau kita orasi ilmiah itu tercerabut dari Allah. Kalau Nabi itu enggak, bahwa ilmiahnya kayak apa itu pasti menyebut Allah. Karena Allah itu sudah menjadi domir saatnya beliau, sudah jadi domirnya beliau, hatinya beliau. Fausribat makna domiris. Misalnya beliau begini, saya itu hafal doa itu dan sering saya baca. Allahumma ij'alil Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kalau saya masih hidup, anggap saja ini bekal saat ini bisa baik. Jadi kita hidup ini berarti bekal masih bisa baik. Kalau terpaksa saya mati, anggap saja itu pengakhir dari semua potensi keburukan. Coba aku esok kan nyon saya ujian alhamdulillah potensi kau mau ke depan kan isowai zino isowai nyolong isowai bodoh nih wong isowai kodok subuh kodok duhur nyepel anak aku mu pada saat rasa sumpen ya nampung saya kan kodok kodok. Nah mati itu adalah pengakhir dari semua itu. Nah is mati kan sing bajingan ya orang bajing sing zino isra zino sing korupsi isra korupsi. Lalu kalau bela-bela matur, mulai mereka besir ini ulama-ulama pesantren. Nah, orang mati bajingan lah, kan nyiksa ini orang apa? Saya gini, saya. Masyarakat itu mati, oplosan saya apa? Padahal yang kayak ini, ya api ini mati. Mereka bisa orang iso. Oplosan mana? Bisa iso menjahat. Mereka mati itu ada sifat. Mati ketika berstatus rohatan lingkuli syarin. Akhir dari keburukan, api gak mati. Ayo, oleh mantap-mantap, jawab. Ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan apik tele. Tapi aja mati lho ya. Ora mati ning kene ngene wong aja maksude matine yo engko ae kapan-kapan. Nah wis wayahe terus aja pas ana aku pasti. Kowe pas enggak kutok senengmu. Uripe wis ngene-ngene matine. Artinya gini, andai kan kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasulullah, mati adalah pengakhir dari semua. Misalnya kayak mendingin, Gus tapi utangku jek akeh rong kesaur. Oke, dalam hal itu buruk kowe jek diatur utang rong disaur. Tapi rai-rai koyo kowe potensine yo nambah utang, jare sapa? Wong BPKB iku dicambuk. Kowe BPKB ne wong digadekno. Lha ape nyaur kok golek BPKB sing kowe dhuwur. Mergo gak mungkin BPKB sogun kok dipekno BPKB sogun mesti sak dhuwure. Nyilah kancane sing kowe ninja. Kok ninja susune nyilah kancane di mobil. Potensinya nambah utang tang urang utang. Rai-rai sing bakat utang. Kowe pamen mikir aku nak mati iso diutang terus piye, Gus? Lah pokoke nak urip ora nambah. Tetep sifat dasar mati itu rohah min kulli syarrin. Akhir dari semua keburukan. Itu Rasulullah, Nabi itu kondang. Nabi itu enteng, kalau ngedikan itu ringan. Terus tak ngedikan urip, kalau lu jangan seneng dengan Nabi. Nah, redaksin aja nih. Jom, kue itu urip itu enak terus. Kue mau buat jadi musyolah yang enak. Dan sebut tiga di Nabi. Wong mukmin umat itu bina hasanatin kodoha, wa bina hasanatin intal doroha. Wong nak wong ape tenang. Iku pangeran mata ini kapan wae tetep ape. Mergo mukmin bena hasanatin qodoha. Misale kula wau kan salat dhuwur atau salat subuh. Ha, kowe opo ning donya? Salat subuh Gusti. Lah terus kok mau kamlaku ning donya opo? Ngentos si dhuwur. Lah bar dhuwur opo ha? Dhuwur Gusti. Lah kok isih mau kamlaku ning donya alur ngidul yo juk ngentos asar. Dadi pas mati ku posisine kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu. Mulane termasuk fadilai Allah, fasanai Allah, gawe sholat itu ada waktu ini, keren udah bang. Bar subuh, ngeteni duhur, bar duhur, ngeteni asar. Lah orang tuh itu kapitalis, sore itu suwi ngeteni mapan. Orang mati pas jakro, cuma pijak. Orang tahu kepenak udah bang. Gue itu kapitalis, gaya mu Islam, itu kamu kapitalis. Gue karena pemati yang ngeteni mapan, ayo jawab. Iku tak Yahudi, gue itu tak Yahudi. Kadang ini orang ngandel-ngandel ditobat loh orang ngandel-ngandel. Nah aku mau mentenan itu uretku demi sholat subuh baru aku uret ngeteni duhur, duhur, bar ngeteni ngono terus, mulai aku nak kepengen jadi wali ngono caranya aku tekem, aku juga gawe ngono bariknya gue bawa ngono, itu hati mas, itu hati orisinil ya, itu hati. Nah, itu wong itu nak ambil tenan, bina hasanatin kodoha, wa bina hasanatin intazur. Wong mu'min sing ambil, wong mu'min sing ngakoni barang ambil, sing mesti lakoni. Terus urip meneh ngenteni barang ambil beri. Sehingga pas kowe dipateni pangeran kabeh statusnya muntadiru sholat dzuhri. Misalnya kayak mati kok jam somawan, statusnya malaikat penunggu sholat dzuhri. Nak mati nih jam loro awan, penunggu sholat. Keren. Tapi nak mati muka keadaan ini penunggu mapan, penunggu di mobil orang kesampaian, penunggu di rumah tingkat orang kesampaian telah meninggal. Status ini akhirat ngur. Padahal wong digiring nganggo identitasnya hati ini. Jadi wong digiring nganggo status identitas niati. Tapi disebut famangka dan hijrah tu ilawah warasuli, hijrah tu ilawahi warasuli. Famangka hijrah lah dunia almuratin usiku. Yang kiku hafa hijrah itu ilama hajaroh. Hijrah itu tempat orientasi, tempat kita berpijak. Nak uripem kepirmapan, cuman statusnya ini. Telah mati fulan, pengagum rumah tingkat dan mobil mewah. Belum kesampaian telah mati. Dilapor oleh pengen, ini status terakhir Gusti. Tak pedah lah kok. Tapi nak kue-kue hatiku mau, jos. Penunggu sholat duhur telah meninggal. Saat itu tidak sholat pun mati. Wah, semua malaikat rahmat itu seluruh bukti ambil. Tidak sih pertama mau malaikat adab semangat. Jadi wali was ini gampang kan. Mari rati elmoni. Jadi fal mu'min bina hasanatin. Hasanatin kot kotoha wa hasanatin in tazul. Itu masyur. Itu dawe kabul ahbar. Tapi orang yakin itu dari Taurat dan dari beberapa kitab suci. Dan orang yakin itu marfu. Artinya marfu dinisbatkan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi uang tu ya, uang mana aku ambil kajian aku kagum, just lah. Mana sih nau hadis beruang roh? Sih nau hadis dari saya, karena apa yang ini? Taulang, sementara taulang. Biar aku dihormat aku kan, penting hormat kajian nabi. Ora penting hormat aku, ora penting ora gua tu kira paten. Mata sementara taulang. Nanti kue ngaku alim, terus wana pun sakit mandiri. Ya malah seneng rangen ngelo aku, ngerembang rini ya tu era karu. Ibu kanjeng Nabi. Jadi mulanya kulo nunggu nabi bila tenang. Umur kok aku pengen makan ulah. Lu kulo nunggu buatan sombong ni kita hadis. Saya pertama nikah sama istri saya itu bilang, pokoknya cukup mantin niat makan. Sore mager manfaat itu nih umur. Mager gak manfaat tu rapat itu. Karena dia putri kiai yang ngerti. Dan sampai sekarang saya tidak pernah punya cita-cita makan. Aku khawatir pas mati nganggu statusnya mah. Pengimpi kemapanan telah meninggal. Itu status. Memang sama timur ada di status. Allah itu bersatu. Famangkana hijratu ila wa rasuli. Hijratu ila wahi. Orang yang orientasinya menuju Allah dan Rasul. Ya nanti kembali ke Allah dan Rasul. Misalnya saya hidup. Gusti kula urip. Ngurmat santri. Ngurmat guru tafsir jalalain. Kalau misalnya urip, apa mulang teng yujo? Kok mulang yujo mulai apa mulang neng naruhan? Kok neng naruhan apa mau sarang mulang neng sarang? Kok mulang neng kacen? Kau untuk statusnya dari mulang ke mulang. Kebaikan yang kita tunggu itu status kita. Tapi nak kepen mapan? Mulang yang untuk popo rasuke suke. Terus nyai mutung latihan pergawise. Karena latihan pergawise rasuke suke suwi ramulang mulang. Ngerti-ngerti mati. Enggak status peninggal mulang demi kemapanan telah meninggal. Sebenarnya statusnya ngono, update statusnya ngono iso. Ke wani mati dalam keadaan, ayo jawab. Nara wani tobat saiki. Mumpung isih urip. Nah, nek tobaté gagal baleni meneh ati. Mumpung eran wapian. Pelatihan tobat yo dikake kesempatan. Dadi tobat gagal tobat. Kadi Nabi Nabi Fatih pengeran di Abi Inna Wa Ta'ala Yab Sutu Yadahu Billel Yadu Bamusi'un Nahar Wayab Sutu Yadahu Binahar Liyadu Bamusi'un. Allah selalu membuka tangannya di malam hari menunggu sing mau rino salah gelem coba jemputnya jam telu dinteni ngorok jam lima cek ngorok malah kodoh subuh kode kabe pengeran di dinteni namun Allah tobat begini parah pengeran tetap ngenteni. Kowe ora usah langsung ngampe kaya papan atas ora usah latihan sih. Yo dadi iku. Melane kan dinati iku bangga, syukur sangat gada nikmat putih itu jawab ya kali. Aki ku nabi sing ditegir nak ngomong jamul kalim. Satu ngendikan sing konkret tentu karena dilio Rasulullah sing iso nyelametkan dunia napa. Akhire gak mau nyipati cek. Iku sing nyenengno. Terus sing takwif ngene nabi kan jenjos tenan. Sing takwif ngene. Wal mukmin baina makhafataini. Tapi orang mukmin itu di antara dua ketakutan. Yaiku nglakoni apik sing wis liwat dene ra roh ditampa ta ora. Nglakoni apik sing apik dilakoni dene yo ra roh kesampaian ta ora. Generasi dewe seneng. Sahabat itu pokoke digarap apik tapi. Mulane diarani wong apik wae unana rohobau warohab. Dia cara bertakwa ya ada rasa senang rohoban roja, warohaban ada rasa apa ta? Kita ini kan tidak pertal. Amal kamu yang kelewat-kelewat ke yakin ditompo ta ora? Tahu gak kamu? Gak yakin kan? Orang mukmin juga ada dalam dua ketakutan. Ketakutan pertama adalah masa lalunya dia. Apakah diampuni Allah Banda? Diterima apa Allah Banda yang tidak tahu. Dan masa depan dia, apa dia nanti ditegir lebih baik apa lebih buruk? Akhirnya kita takut. Misalnya kalau Allah saat ini kan apa? Mulang tafsir jalalain, bebuwe sederajat. Kalau nunggu hati kula nganti saniki niku bangga kek kados ngaji ngeten iki. Setidake iku piye-piye pangeran ngutus waqfit janah kalil mukminin sebagian lima menit tataka. Niki kula suwun iki kula fatwa. Mulane kula suwun iki wonten nggih buat nggih misbas dan penak mulang santri iku kadang-kadang kados kula ngeten. Lungguh sejajar. Wiling-ilingan Allah ngutus khofdul janah lil mukminin. Orang itu harus sejajar dengan orang mukmin siapa saja. Tapi kadang-kadang gue ngaji gelem gue dulu. Kaya umumnya kiai kadang ngaji nih gue sih santri nih misal. Gue lingi-lingan, nak martabati guru, sandure martabati nih gue. Mana sarah pulau, mbah pun gue ngoten, bapak pulau gue ngoten. Kadang beliau ya ada posisi ngaji di atas. Tapi kadang-kadang di bawah setara. Gue lingi-lingan, perintah khofdul janah ya perintahnya pangeran. Perintah kadang guru nih dulu ya perintahnya pangeran. Tapi kudu gue lakoni terus-menerus. Supaya sisi khofdul janah itu terjaga. Nggih, khofdul janah napa? Terjaga. Wong mukmin ora keren piye kanthi Nabi sing kekasih pangeran dikon khofdul janah, waqfit janah. Muhammad kowe kudu ngendekno sisi kenubuan demi orang-orang napa mok. Tapi saiki wong ora senengane eling mulyane tok ora ora kanthi Nabi sing kekasih pangeran kon. Kon kudu mukmin, kula nu termasuk ndonga nangis sing ngarepe kabeh ndonga khofdul janah lil mukmin. Karena kita sudah ditetir jadi ulama, kadang orang salaman sama saya nyucuk, kadang nyangoni, kadang hormat berlebihan. Kita ini kadung mulio, kafaronya apa? Kita harus memaksa tawaduk. Kalau nggak bisa tawaduk secara alami, dipaksa. Dimulai dari duduk setara, dimulai dari kita yang sowan. Pulau ini kan sowan jenengan, dan sowan aku malah ngel-ngel. Tapi kan gue iling-ilingan, bahwa kita punya tawaduk dengan orang apa? Mau? Tapi kita sekarang udah kehilangan ilmu. Mari merudur atau ngaji, durah senang. Masyur, kanjeng Nabi ini kadang-kadang melaku-melaku teng masjid, krungu sahabate ngaji, nangis. Itu saking tawadhu'e Nabi ngendikan rahimallahu fulan. Laqad dzakkaroni ayata kita wa kita kuntu unsitu. Cek bejahan di wong iki. Maca ayat sing dadekno aku eling ayat iku meneh. Padahal Nabi tentu gak pernah lupa wong yang bawa ayat itu Nabi. Karena Nabi kalau muji Abu Musa al-Asy'ari itu ketika Abu Musa al-Asy'ari ngaji suarane enak. Laqad utiya mismaron min mazamiri ahli Daud. Ngajine Musa al-Asy'ari ku koyo ngono. Serulinge Nabi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi.